السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، masih jika pada syarat ucapan musafir rahimahullah wala syai'a yu'idhu, dan tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sampai pada ucapan syarat bahwa al-hamdu'i al-hamdu'i rahimahullah wal-hamdu'i anna wa'adu'a ha'adu'i min sulun laysa bikada laysa bikada. Maksud dari pembahasan kemarin adalah bahwa kebanyakan akidah mereka, akidah para mawakifat, akidah para mawakili, mereka kebanyakan akidahnya selalu dengan istilah suluh atau dengan selbi. Selbi artinya negatif. Selalu memakai peniadaan-peniadaan. Bukan disifat dengan sifat-sifat, tapi justru diterangkan dengan tidak berbunyi, tidak berbunyi, tidak berbunyi, tidak berbunyi. Dengan sifat-sifat kalbiyah, suluh. Laisa bikada, laisa bikada, laisa bikada. Wa amal sifat pembawaan. Adapun penetapan sifat sedikit sekali pada mereka. Sangat sedikitnya pada mereka, karena mereka intinya menolak sifat Allah. Wahyu Allah Alim Qadir Hayyun. Mereka menetapkan sifat-sifat hanya kepada Alim Qadir Hayyun, Maha Hidup, Maha Kuasa, Maha Berani. Wasallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran kita dan Sunnah. Sedangkan penafian-penafian yang mereka ucapkan kebanyakan bukan bersumber dari Quran dan Sunnah. Tidak menyampaikan penafian yang seperti penafian Al-Quran. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak dikenai rasa kantuk, tidak dikenai tidur. Tidak begitu. Tetapi dengan pertanyaan kemarin, kita contohkan. Bukan bayangan, bukan darah, bukan ini, bukan itu. Dari satu sisi, na'am. Memang Allah SWT tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tetapi kita lihat kelancaran mereka mengucapkan penafian-penafian tanpa dalil dari Quran. Wala 'ala al-furuq al-'aqliyah allati talaqa ghayruhum min ismi al-sifat Tidak pula mereka menjalani jalan-jalan akal seperti kelompok sesat lainnya. Dari kalangan kita terima orang-orang yang mendapatkan sifat. Fa'inallah ta'ala alaihi wasallam yaitu bahwa sesungguhnya Allah. Halibinahulillah. Berarti penafian-penafian itu bukan penafian yang diajar dalam surat Al-Sunnah. Tetapi penafian-penafian mereka hanya dari apa yang istilah mereka, perasaan mereka. Dari akal pun tidak dari akal. Tidak pula dari kitab Rasulullah. Adapun Al-Quran mengajarkan dengan gampang, dengan mudah. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Lagi pula Maha mendengar lagi Maha. Dinafikan dengan kalimat global, simple, tapi menafikan seluruh yang mereka nafikan. Seluruh yang mereka nafikan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah bukan meja, bukan kursi, bukan lemari, bukan darah, bukan bayangan, bukan ini, bukan rumput, bukan pohon, bukan segala macam, bukan kecapean mereka mengucapkan seperti ini. Padahal dengan mengucapkan satu kalimat yang diajarkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', selesai. Terwakili seluruhnya. Bahwa Allah tidak sama dengan makhluk apapun. Terkena semua kan yang tadi. Berarti mereka ahlul dalal memang ingin untuk melawan diri mereka. Ini mereka maunya mereka merepot ke diri mereka sendiri. Padahal kalau mereka mau tunduk dengan apa dikatakan dalam Quran lebih mudah, lebih simpel, lebih kata Indonesia. Tidak berubah dengan sesuatu apa. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي ففهم أن المراد بجلاله سبحانه وتعالى بصفات الكمال. Ketika Allah menafikan laisa kamitslihi syai', apa kelanjutannya? Kelanjutannya wa huwa as-sami'ul basir, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini itu. Setelah dinafikan secara umum tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun, kemudian ditetapkan sifat khusus, yaitu Allah mendengar, Allah melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Fadhihatul isbat, maka dalam penetapan ini terkandung apa maksud penafian tadi. Terkandung apa maksud penafian tadi, Allah tidak akan mendengar suatu apapun, tetapi Allah Maha mendengar. Artinya Allah Maha mendengar, tidak seperti mereka-mereka yang memiliki pendengaran lemah. Allah Maha melihat, tidak seperti makhluk-makhluk yang memperlihatkan mereka lemah, terbatas. Fahuwa subhanahu wa ta'ala mawsuqun bima wasaqa bihi nafsa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan apa-apa yang Allah sifatkan dirinya dengan. Wa waqafahu bihi rusul, dan yang disifatkan oleh para rasul-rasul. Laisa kamitslihi syai' fi sifatihi, tidak serupa dengan sesuatu apapun dalam sifatnya. Tidak serupa dengan sesuatu apapun fi asma'i, dalam nama-namanya. Wala fi af'ali, dan tidak serupa dengan sesuatu apapun dalam af'alihi, perbuatan-perbuatannya. Mimma qala bihi min sifatih, dari apa-apa yang mengkabarkan dengannya dari sifat-sifat. Walau sifatun, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, memiliki nama-nama, memiliki perbuatan-perbuatan, tetapi dengan kaidah tadi laisa kamitslihi syai', kita terima semua sifat-sifat itu dengan keterangan tidak sama dengan makhluk. Kita terima nama-nama Allah yang Allah kenalkan dalam Al-Quran dengan keterangan, dan nama-namanya tidak sama dengan nama-nama makhluk. Dan af'aluhu, perbuatan-perbuatan Allah yang Allah terangkan dalam Quran atau diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis, kita terima pula bahwa itu af'alullah, itu perbuatan-perbuatan Allah, tetapi dengan keterangan tidak sama dengan makhluknya. Kalau Allah turun ke langit dunia, turun itu perbuatan. Tetapi kita yakini turunnya tidak sama dengan turunnya makhluk. Demikian pula af'alullah yang lainnya. Bahwa Allah SWT berbuat dengan apa? faal, Allah Subhanahu wa taala faal bima yuri, dan Allah Subhanahu wa taala maha melakukan apa yang dikehendakinya. Tetapi tetap keterangan tadi ini walaysa kadzli syai, tidak serupa dengan sifat Allah, sehingga tidak menolak sifat-sifat yang Allah terangkan dalam Quran, tidak menolak sifat-sifat yang diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, tidak menolak afal perbuatan-perbuatan Allah yang Allah terangkan sendiri dalam Quran, dan tidak menolak pula perbuatan-perbuatan Allah yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian pula tidak menolak nama, tidak menolak sifat, tidak menolak afal yang Allah dan Rasulnya menerangkan. Hanya saja setelah kita terima, kita katakan lain tidakkan lihi syekh, tidak serupa dengan Allah SWT apapun. Sehingga walaupun ada istilah turun pada makhluk, si pulan turun dari tangga, si pulan turun dari rumahnya, atau si pulan turun dari kendaraannya, tetapi ketika kita berbicara tentang Allah, Allah turun kepada dunia, jangan digambarkan seperti makhluk lain tidakkan lihi syekh. Berarti kalimat laisa kamitslihi syai' adalah betul-betul kalimat jami'ah yang sangat lengkap, maknanya sangat luas dan menjadi kaidah dalam masalah asma dan sifat. Lagi pula, Allah memiliki sifat-sifat yang lain yang tidak diterangkan dalam Quran, yang tidak diterangkan dalam Sunnah, sehingga kita tidak tahu karena tidak diterangkan. Dan ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak terbatas. Apa yang kita ketahui sebatas apa yang diberitahukan oleh Allah SWT. Yang kita ketahui sebatas apa yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ada yang Allah Subhanahu wa taala simpan sendiri dalam ilmu, ada yang tidak diberitahu, tidak diberitahukan dalam makhluknya. Sebagaimana dalam hadis yang hasan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa di dalam doa al-karam, doa ketika kesusahan, Allah inni as'aluka bi kulli min huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw istakhtarta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور قدري ونور قدري وجلال حجري وذهاب همي وغمي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بكل اسم هو. يا الله أقمنا قدامه بكل اسم هو. dengan seluruh nama-nama yang merupakan nama milik. سميت به نفسك. Yang engkau namakan dirimu sendiri dengan au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, yang engkau kenalkan dalam kitabmu au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau kenalkan nama-nama itu pada makhluk-makhlukmu, yang engkau kenalkan pada seseorang dari hamba-hamba. Siapa itu? Rasul, para rasul, atau nama-nama yang kau ajarkan pada Rasul. Al-Sakhar dari bi'ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang kau simpan sendiri dalam ilmu ghaibmu. Ini jadi al-Sakhar dari bi'ilmil ghaibi 'indak, atau ilmu yang kau simpan sendiri pada ilmu ghaibmu, nama-nama yang kau simpan sendiri. Berarti aku meminta kepadamu ya Allah dengan nama-nama, dengan nama-namamu yang kau ajarkan, yang kau beritahukan, yang kau turunkan dalam Quran, yang kau ajarkan kepada nabi-nabi, dan juga nama-nama engkau yang kau sendiri pada ilmumu, yang kau simpan sendiri dalam ilmu gaibmu, yang tidak diberitahukan pada siapapun. Berarti ada atau tidak ada? Ada nama-nama yang tidak diajarkan. Awil ta'zar tabi fi'ilmin gaibin. Setelah memanggil seluruh nama, termasuk nama yang tidak diberitahukan, kita mengatakan ya Allah, aku meminta dengan nama-namamu itu yang kau sembunyikan sendiri atau yang kau simpan sendiri dalam ilmu. Aku meminta dengan nama-nama itu agar kau jadikan Al-Quran sebagai rabi'a qalbi, sebagai penerang hati, wa nuru qadri sebagai cahaya dadaku, wa jala'a huzni sebagai sesuatu yang menghilangkan kesedihanku, wa zahaba hammi dan menyebabkan hilangnya kegelisahanku, hammi wa ghammi kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, sembuh dengan Al-Quran. Meminta agar jadikan Al-Quran sebagai penyidik hati ini, memberikan cahaya, memberikan sesuatu penteraman, ketenangan, menghilangkan rasa sedih, menghilangkan kebingungan, menghilangkan undang gulana dan terus. Wa sayatil tanbih ala fasadi tariqatihi tussifati insyaallah. Dan nanti akan dibahas, akan disinggung tentang rusaknya cara mereka, cara ahlul bid'ah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat. Allah وليس كل شيء رحمه الله ولكن يعجزه من الذي المذموم فإن الله تعالى قال dan bahwasanya ucapan muallif rahimahullah wala syai'a yu'jizuhu, apakah dimaksud yang tadi disinggung tentang orang-orang yang bersifat Allah dengan salbiyah, dengan suluh, Allah bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Apakah mu'alif termasuk mengatakan wala ya'jizu, wala syai'a ya'jizu, dan Allah tidak dikenai kelemahan atau tidak bisa menjadikannya lemah, kalah dengan apapun. Apakah termasuk suluh yang saya pikir? Ini justru diajarkan dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Al-Qasim? Wala syai'a ya'jizu terkandung dalam Al-Quran. Di dalam surat Fatir ayat 40. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fi samawati wa la fil ardi innahu kana 'aliman qadira. Kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'jizahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bisa dikalahkan, dilemahkan dengan sesuatu apapun. Apakah yang di langit maupun yang di bumi? Innahu kana 'aliman qadira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berilmu lagi Maha kuasa. Jadi setelah menyatakan wala yu'jizuhu, bahwasanya tidak ada yang menjadikannya lemah, itu untuk menerangkan kesempurnaan sifat qudrah. Untuk menerangkan kesempurnaan sifat qudrah. Hadirin hadirat, قال فنزل سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل الانتفاع العاجز. Diterangkan di dalam ayat tadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyatakan Allah la yu'jizuhu syai, Allah tidak bisa dilemahkan dengan sesuatu apapun, tidak bisa dikalahkan. Kemudian Allah sebutkan di akhirnya sifat isbat, sifat penetapan, yaitu sifat ilmu dan sifat qudrah. Aliman qadirah. Ini ala dalil sifat adil. Dan ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilemahkan karena Allah Maha Kuasa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala qadir. Wa huwa sababul ilmi wal qudrah. Yang merupakan kebalikan sifat lemah adalah sifat ilmu dan sifat qudrah. Sifat ilmu dan sifat kekuasaan, kemampuan. Fa inna al-'ajza innama yanda imma min al-dha'fi 'an al-qiyam man yuridu fa'il wa imma min 'adami 'ilmi bi. Karena yang namanya lemah itu bisa karena dua sebab. Bisa jadi sebab kelemahan dia adalah dia tidak punya ilmunya, enggak mengetahui masalahnya, atau tahu tapi tidak bisa, tidak punya kudrah, tidak punya kemampuan. Maka Allah mengatakan innahu kana 'aliman qadira, sesungguhnya Allah Maha berilmu, Maha tahu, dan Maha qadir, Maha kuasa, Maha bisa. Sehingga la yu'jizuhu, la yu'jizuhu syai', enggak akan ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak akan ada yang bisa menjadikan Allah tidak mampu. Enggak, karena ilmu Allah Maha berilmu, kemampuan juga Allah Maha Kuasa, Maha Bisa. Qul inna a'udzu billahi la ya'zuzu 'anhu min qala rabb enggak ada yang terlewat dari Allah sedikit pun. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu Maha Kuasa. Wa qad 'alima bi bada'i al-'uqub wal qadar kama qudratihi wa 'ilmihi. Dan sudah diketahui tentang keilmuan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bi bada'i al-'uqub, diketahui oleh akal-akal sehat secara asyik, secara kepastian. Dan diketahui pula secara fitrah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna, maha sempurna kekuasaannya dan maha sempurna pula keilmuannya. Tidak ada yang terlepas dari ilmu Allah sedikit pun, dan tidak akan ada yang bisa melemahkan Allah sedikit pun. Fattafa al-adil, maka kelemahan tadi tidak mungkin bagi Allah. La yu'jizuhu syai'. Wala syai'a yu'jizuhu. Gak akan ada yang bisa melemahkan Allah. Lima bainahu wa bainal qudrah minan nawnat tawad walihannal adil la yakluh an yakunan ilah. Dan karena antara kelemahan dan kekuasaan bertentangan, tawad berlawanan, maka kalau Allah Maha Kuasa tidak mungkin lemah. Lianal adil la yakluh an yakunan ilah, dan yang lemah tidak mungkin akan menjadi ilah. Subhanahu wa ta'ala, hatinya Allah dan hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis dzalika huwa syirra, hatinya Allah dan hatinya Allah. Umum dikatakan lemah, setinggi-tingginya sebesar pertama. Wala ilaha dalam matanya dilanjutkan, wala ilaha ghair, dan tidak ada ilah kecuali dia. Dikatakan dalam sarannya, wa kalimatut tauhid. Hadihi kalimatut tauhid, la ilaha ghair. Itu semakna dengan la ilaha illallah. Kalimat tauhid yang mengesakan Allah dalam uluhiyah. Wa qala rahimahullah, allazi ja'al ilayha ar-rusul kulluhum. Tauhid inilah yang diajak kepadanya oleh seluruh para rasul. Kama taqaddama dzikruh, sebagaimana pernah saya sampaikan. Bahwa setiap rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada yang pernah diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ibadu tauhid di hadis kalimah fi ibadil nabi wal ibad al-muqtada lil qasas. Dan bahwasanya menetapkan tauhid dengan kalimat seperti ini bi'tibarin nafi wal isbat, dengan penjabaran, penafian dan pengisbatan. Dari satu sisi dinafikan, di sisi lain ditetapkan, ini mengandung makna al-qasr. Kita katakan tadi disebutkan bahwa ada satu kelompok yang bersifatnya Allah dengan salbiyah semua. Allah tidak berhenti, Allah tidak berhenti, Allah tidak berhenti. Yang sekelompok lagi menyatakan penetapan, tapi tidak dengan salbiyah. Tetapi Allah SWT menetapkan secara rinci, secara tegas, yang merupakan sifat-sifat uluhiyah. Sifat-sifat uluhiyah seperti Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat, lagi Maha Penguasa. Nah, dan kemudian diucapkan secara global, tidak rinci. Sifat-sifat yang salbiyah, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Allah tidak bisa dilemahkan oleh apapun. Sehingga tidak perlu rincian, sudah terkandung dalam ini. Demikian pula dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, dinafikan kesamaan dengan Allah dalam sebuah uluhiyah. Maka Allah katakan la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada satu makhluk pun yang memiliki uluhiyah. Itu mana? Dinafikan dari seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, bahwasanya tidak ada satu pun yang memiliki uluhiyah. La ilaha, tidak ada ilah illallah, kecuali Allah. Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Allah lah yang memiliki uluhiyah, sifat keilahan, berhak untuk diibadahi atas seluruh makhluk-makhluk. Nabi wal ibad. Disebutkan dua-dua. Apa faedahnya? Setelah Nabi dan ibad dinafikan kemudian disibatkan, ini adalah yumidul khasr, memberikan faedah pengkhususan. Tidak ada bagi yang lain, hanya khusus bagi Allah SWT. Uluhiyah adalah sifat yang khusus bagi Allah, enggak dimiliki oleh makhluk manapun, oleh benda apapun, oleh siapapun, kecuali hanya dimiliki oleh Allah wahdahu la syarika. Bagi Allah sendiri la syarika lah, enggak ada sekutu bagi. Kalau kita azab Allah yubih al-khawa al-qadir al-khawa. Fa'inna ibadat al-mujarrah kat ya lafakas ilaih muslimah. Karena kalau penetapan saja masih ada kemungkinan-kemungkinan, masih ada yang timbal, masih ada kemungkinan-kemungkinan kalimat selanjutnya. Seperti kalau penetapan saja berarti bahasanya Allah adalah ilah, hanya penetapan. Bisa dikatakan Allah adalah ilah dan bulan juga ilah, bulan juga ilah, bisa. Tetapi kalau dinafikan itu, tidak ada ilah kecuali Allah, maka sudah terkhususkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita saja Allahu huwal ilah, Allah itulah ilah, maka ada samal, bisa jadi ada istimal, ada kemungkinan-kemungkinan yang lain juga ilah. Walihada Allah taala alam, oleh karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan Allah taala alam ketika Allah berfirman wa ilahukum ilahun wahid. Ini sudah saja lah. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian itu satu. Sesembahan kalian itu satu. Itbat atau nadi? Itbat menetapkan bahwa Rabb kalian, ilah kalian, sesembahan kalian satu. Kata muallif, kata pensyarah, bisa juga kita katakan itu Tuhan kalian satu, Tuhan mereka satu lagi, Tuhan yang lain satu lagi. Oleh karena itu ketika Allah menyatakan wa ilahukum ilahun wahid, ada kelanjutannya la ilaha illallah. Itu kelanjutan ayat. Setelah Allah katakan dan ilah kalian ilah yang satu dan bahwasanya tidak ada ilah lain kecuali Allah, ditetapkan dengan kalimat tauhid setelahnya wa ilahukum ilahun wahid. Apa kelanjutannya? La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Dia yang Maha Rahman dan Rahim. Qad yaqtur bi badi ahadin khafirun syaitan. Bisa jadi ada bisikan-bisikan di kepala dari bisikan-bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Hab anna ilahana wahid. Hai, kalau ilah kita satu, fali zairina wahid. Dan selain kita juga punya satu. Berarti berapa? Ini siapa? Ketika dikatakan wa ilahukum ilahun wahid, fayu kita terima ilahuna wahid. Tuhan kami satu. Nah, Tuhan mereka berapa? Satu. Tuhan mereka lagi yang lainnya. Faqala ta'ala, maka Allah katakan sebelum bisikan syaitan itu masuk ke telinga kita, Allah sudah menjawabnya setelah menyatakan ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahman, dan tidak ada ilah kecuali Dia ar-Rahman ar-Rahim. Wa qad qala sahibul muntaqab 'ala al-lamiyyin taqdir al-qadar bi la ilaha illa Allah. Ada kritikan dari sahibul muntaqab atas para ahli nahwu yang menakdirkan takdir yang makdur di dalam kata la ilaha illallah. Apa takdirnya? Qalu, mereka berkata la ilaha fil wujudi illallah. La ilaha illallah katanya la ilaha fil wujudi. Ini makdur. Takdiru fil wujud. La ilaha fil wujud illallah. Tidak ada ilah dalam wujud ini kecuali Allah SWT. Faqala yaqulu dzalika nafyan min wujudil ilah. Berarti itu penafian peniadaan terhadap keberadaan ilah kecuali hanya pada Allah SWT. Wa ma'lumun anna nafyil mahiyah aqwa fit tauhid afdhal min nafyil wujud. Dan tentu saja penafian mahiyah itu lebih luas maknanya daripada penafian wudu. Ini istilah mereka. Istilah mereka ada penafian mahiyah, ada penafian wudu. Penafian wudu itu tidak ada dalam alam nyata. Kalau penafian mahiyah pokoknya enggak ada. Di alam nyata ataupun di alam khayal. Kau Mu'tazilah dan kau filsafat itu menganggap bahwa sesuatu yang ada itu bisa di alam nyata, bisa di alam khayal. Ada istilah fiddini, ada istilah fariddini. Tapi jangan diberi ma'azat sama Allah. Kalau begitu, kalau menurut istilah mereka seperti itu, berarti mana yang lebih luas? Penafian wujud atau penafian mahiyah? Penafian mahiyah itu pokoknya tidak ada dimanapun. Tapi kalau penafian wujud tidak ada di alam nyata. Kata mereka kalau mengatakan tidak ada di alam nyata, berarti di alam yang tidak nyata aja. Perhatikan. Berarti kalau begitu takdirnya ahli nahwu tadi disalahkan kan? Takdirnya ahli nahwu la ilaha illallah, la ilaha fil wujudi illallah, tidak ada di alam nyata kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di alam nyata ini ilah. Kata mereka itu sempit. Berarti kalau di alam nyata tidak ada, jangan-jangan ada di alam tidak nyata. Padahal kalau tidak di alam nyata, maka itu tidak bisa disebut sesuatu apapun. La syai'a. Dan dalilnya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa qad khalaqtuka wa lam taku syai'a." Aku telah menciptakan kamu walam taku syai'an. Padahal tadinya lam taku syai'an belum menjadi sesuatu apapun. Berarti sesuatu yang tidak di alam nyata itu langit. Nah syai' tidak dianggap sama sekali dan tidak dianggap keberadaannya. Sehingga apakah ditakdirkan bil wujud ataupun tidak ditakdirkan bil wujud, sama saja maknanya. Jangan dengarkan dongengnya mereka para ahli kalam yang membuat ruwet. Kalau berita Allah SWT dikatakan oleh beliau, "Qadiyah turbila." Kadang-kadang terpikir juga nanti kalimat-kalimat dari syaitan yang membuat kacau, membuat bingung. Tetapi Allah SWT memberikan kalimat-kalimat yang sangat pasti, sangat tegas maknanya, sangat mudah dipaham. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Dinafikan mahiyah seluruhnya yang namanya uluhiyah ketuhanan tidak ada kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sehingga apa yang dimaksudkan dengan wujud ataupun tidak dimaksudkan dengan wujud maknanya sama, bahwasanya tidak ada yang memiliki sifat uluhiyah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ajaba Abdullah Muhammad bin Abi Fadl al-Murdi في غير القرآن فقال هذا كلام لا يعرف في لسان العرب فإن الإله في موضع مبتدا على قول سيدنا عمر إجاب له أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل بهوسانيا apa yang digambarkan tadi kritikan terhadap ahli nahwu tadi sesungguhnya kata beliau tidak seperti ini karena kita tidak menerima ucapan mereka para ahli kalam adanya alam wujud, adanya alam tidak wujud, alam nyata, alam tidak nyata, alam zihin, yaitu alam di pikiran dan alam nyata. Ini mereka kalau kita hanya berbicara tentang apa yang nyata, yang ada. Adapun yang tidak nyata, tidak. Iya kan? Kalau kamu menghayalkan, saya punya ilmu khayalan, punya ini segala macam. Kalau ditanya ada apa enggak ada? Apa jawabnya? Ya enggak ada. Lu ada di alam khayal itu istilah kamu, istilah bikin ruh. Ada di alam khayal, tapi di alam nyata tidak ada. Kita bicara di alam nyata. Ya sudah jalan, selesai. Dengan dalil ayat tadi yang disebutkan waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ini ringkasnya jawaban beliau. Sampai di halaman 89. Wala yuqala laysa qawluhu wa yuqala qawluhu illa Allah. Li'anna al-ghayr tu'raf bi i'rab al-ism al-waqi' ba'da hiya. Dan bahwasanya kalimat la ilaha ghairi tidak sama dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Di antara lain, karena ghairi itu diarabkan seperti arabnya isim yang terjadi setelah ini di Arab. Fayakun takdir lil khabar fi hima wahidan. Maka takdirnya pada khabar tadi itu. Falihada zakartu hadha al-iskal wa jawabaha huna. Maka tersebutkan jawabnya di tempat tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Masa berikutnya pagi ini bila bila. Baik, kita lanjutkan insyaAllah pada kajian datang berjelas tentang qadimun bila jida da'imun bila jida. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.